Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Suatu yang ma'ruf, yang diketahui bersama, bahwa kita semua di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain, adanya madaris, madrasah atau ma'ahid, ma'had dibangun, didirikan, dibentuk, itu tidak ada lain mimba bit ta'awun alal birri wa taqwa. Mimba at ta'awun alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam urusan kebaikan dan taqwa. Adapun kewajiban mendidik anak, hukum asalnya adalah orang tua masing-masing. Setiap orang tua, ayah dan ibu, itu wajib hukumnya mendidik anak masing-masing. Adapun pihak madrasah atau ma'had dalam perkara ini yang diampu oleh mudarrisin, mudarrisat, musyrifin, musyrifat, dan pengurus dakwah dan pengurus tarbiyah yang ada itu bersifat apa? Bertahawun. Oleh karena itu, apa yang telah antum sepakati, majlis yang akan kita mulai pada pagi ini sampai hari Ahad nanti, sesungguhnya adalah nasihat buat ana pribadi terkhusus. Dan antum sekalian secara umum. Terlalu banyak ayat Al-Quran atau hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mendidik anak-anak kita. Sebagaimana juga banyak ayat atau hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita bertahawun alal birri wa taqwa, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan larangan kita, na'udzubillah min dalik, dilarang kita untuk bertahawun alal ismi wal udwan, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, ketika kita berbicara tentang tarbiyah atau pendidikan anak, banin atau banat, maka tidak bisa terlepas dari tiga unsur. Unsur yang pertama adalah pengampu atau mudarrisin, mudarrisat, musyrifin, musyrifat yang dibantu oleh pengurus. Kalaulah mereka tidak berkecimpung dalam urusan tarbiyah, dalam pengertian mengajar-mengajar KBM, tapi pengurus punya andil besar untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam tarbiyah tersebut. Sehingga ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara mudarrisin, mudarrisat, musyrifin, musyrifat dengan pengurus dakwah dan tarbiyah di suatu daerah tersebut. Kalau dua komponen ini berselisih, wallahu a'lam bisawab, ana enggak tahu apa yang akan terjadi dari kerusakan dan kehancuran dan masyakil yang akan ada. Kalau antara pengurus dakwah, pengurus tarbiyah dengan para mudarrisin dan mudarrisat berselisih, timpang, enggak ada kesepakatan dan keselarasan, enggak ada kerjasama yang baik, maka pengkondisian dan pembenahan dan terus evaluasi dua komponen ini dalam suatu madrasah atau suatu ma'had, amrun matluban syar'anu aglan. Nah, perkara yang dituntut secara syar'i maupun secara akal sehat. Ibaratnya walaupun tidak sama, tapi ibaratnya sebuah rumah tangga, suami istri, ayah dan ibunya dalam mendidik anak, beda cara penanganannya ketika ada masalah, beda cara mendidiknya ketika mendidik, jadi apa kira-kira? Apa yang menimpa kepada anaknya? Jangankan seperti itu kondisinya, yakni beda antara ayah dan ibunya dalam mendidik anaknya, jangankan seperti itu yang akan membawa dampak negatif kepada anaknya. Permasalahan yang terjadi kedua belah pihak, ayah ibu itu dilihat oleh anaknya itu sudah masalah besar. Adanya masalah kedua belah pihak, apakah itu ucapan saling membentak, atau yang semisal daripada itu, nah perselisihan kedua belah pihak didengar, dilihat oleh anaknya, itu sudah masalah. Bagaimana ketika beda cara menangani masalah kasus anaknya atau cara mendidik anaknya? Kita khawatir yang seperti itu justru malah zalim kepada anak-anak kita. Kezaliman kepada anak kita bukan sekedar pukulan atau maki-maki atau diusir, bukan. Itu satu bagian dari bentuk kezaliman kepada anak-anak kita. Nah, anak di usia belum baligh 10 tahun, 9 tahun kurang lebih. Naam. Itu ketika orang tua, ayah ibu berbeda dalam menangani dan mendidik anak tersebut, bisa menjadi masalah besar. Misal ketika sang ayah menyatakan anak ini kita didik puasa walaupun belum baligh, kata ibunya, jangan, kasihan. Masih kecil kok, belum baligh, belum apa. Nah, ayahnya ngotot, tetap ini dianjurkan agar terdidik terbiasa untuk puasa nantinya. Nah, enggak, jangan. Khilaf panjang. di depan anak atau tidak di depan anak itu mudharat. Dan kalau keputusannya itu tidak puasa di usia itu, tidak dididik untuk puasa, dia telah menyelisih nas dan dia telah berbuat zalim kepada anaknya. Ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang belum baligh itu Asyura ini dididik oleh ibunya, terutama dalam hal ini yang sangat getol untuk mendidik anak-anaknya agar puasa, sampai dari mereka itu nangis minta makan. Anak-anak mereka ini nangis minta makan atau minum karena kelaparan atau kehausan. Dihibur oleh orang tuanya sehingga dia lupa terhadap makan dan minumnya sampai tiba waktu buka berpuasa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ada orang tua di usia seperti itu kemudian dia larang untuk puasa dengan alasan sayang kepada anak, kata beliau, justru dia itu zalim kepada anaknya, aniaya kepada anaknya. Wah, kisah ma'ruf sahihah. Kejadian itu sahihah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu salah dan keliru, pasti ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka ikhwati fiddin a'azzan wa jazakumullah, berarti apa? Dalam tiga komponen ini, pertama mudarrisin, musyrifin, musyrifat, dan mudarrisat, ini komponen pertama dalam tarbiyah di ma'had atau madrasah. Komponen yang kedua adalah aba, mencakup ayah dan ibu. Dan komponen ketiga adalah aulad, banat. Tiga komponen ini memiliki sekian cabang. Tapi intinya ini, kalau tiga komponen ini tidak sejalan dalam mendidik dan mentarbiah anak-anaknya, tinggal nunggu kegagalannya, tinggal nunggu keruwetannya, tinggal nunggu kesedihannya, tinggal nunggu kehancurannya, jika tidak sejalan. Misal, gambaran ringannya, ringkasnya, pihak mudarrisin, mudarrisat, musyrifin, musyrifat, pihak ma'had, pihak madrasah, betul-betul mereka ketat dan betul-betul disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Ketat dan disiplin itu masih dalam koridor syar'i, dalam koridor mubah. Ya, bukan ketat dan disiplin itu melanggar syariat, mukul kepalanya ini dan sebagainya, bukan. Tapi peraturan tersebut peraturan yang betul-betul masih dalam koridor syar'i dan masih mubah, demi untuk memberikan asupan durus dan akhlak adab kepada anak-anaknya. Tentu sesuai dengan marhala yang ada, yang sudah dipelajari dan dievaluasi oleh pihak ma'had dan madrasah tersebut, sehingga inilah yang kita suguhkan kepada anak-anak didik kita. Rapi, bagus. Dan tidak ada mukhalafah syar'iyahnya di dalam. Ketatnya, disiplinnya itu tidak ada mukhalafah syar'iyahnya di dalamnya. Murni untuk mendidik anak-anak didik kita agar akhlaknya baik dan adabnya baik, sekaligus agar supaya durus KBM-nya itu jalan dengan baik. Diterapkanlah itu kepada abnauna, kepada anak-anak kita, banatuna, anak-anak perempuan kita. Orang tua tidak mendukung, adanya mengkritik terus. Jangan, ini aduh terlalu ketat, masa seperti itu? Waduh, gak setuju anak-anak, waduh. Zaman sekarang gak kayak zaman dulu. Masa jenguk aja gak boleh? Masa jenguk aja harus sebulan sekali, telepon juga gak boleh? kef ini, kef ini, kef ini. Dalam keadaan itu sudah disepakati oleh pihak madrasah atau ma'had dalam rentan di awal-awal memang demikian peraturannya. Demi maslahat. Dikritisi, gak setuju, dikritisi, gak setuju. Dan kritikan-kritikan yang seperti itu didengar oleh anaknya. Ini tidak mencerminkan sebagai orang tua yang baik. Seperti halnya misalnya orang tua menaruh di ma'had tertentu anaknya di Ahlus Sunnah, di Salafiyin. Naruh di situ, ditaruh, ditinggal. Tidak ada koordinasi wala syi setelah selesai. Gimana kabar anaknya, bagaimana ininya. Tidak ada. SPP pun juga demikian. Tidak dibayar itu untuk makan anaknya sendiri. SPP itu untuk makan anaknya sendiri. Nah, artinya seandainya dia tidak mondok, tidak ada di ma'had, di rumah, dia kasih makan juga. Hanya saja uang makan itu dipindah ke ma'had. Aib kalau sampai gak ada pemberitahuan, tahu-tahu gak bayar sebulan, dua, tiga bulan, empat bulan, setahun. Aib, orang tua, kef yang seperti ini. Apa tanggung jawabnya, bagaimana tanggung jawabnya? Kalau itu disampaikan tentang bagaimana di zaman Rasul, habis. Di zaman Rasul itu, jangankan seperti itu, memberi sesuatu, ya, memberi sesuatu kepada anak, itu disoal, dibahas. Ini memberi. Kef kalau enggak memberi kepada anaknya. Antum mau tahu kisahnya? Nih, kita lihat bagaimana. Agar orang tua betul-betul paham bahwa ta'awun kepada ma'at itu perkara yang dituntut. Harus, enggak boleh kita asal-asalan naruh tinggal aib hada. Laisa min sya'nil walid. Bukan urusan, bukan profesi orang tua yang seperti itu. Layaknya orang lain. Bukan orang tuanya kalau demikian caranya. Taruh seperti itu enggak peduli bagaimana anaknya, akhlaknya, pelajarannya, FPP-nya, makan minumnya enggak diperhatikan sama sekali. Hadza laisa min sya'nil walid. Bukan profesi dia sebagai orang tua, bukan. Wah, dia mas'ul. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipertanggungjawabkan. Nah. Siapa yang tidak tahu Nu'man bin Bashir? Sahabat Nabi yang mulia, Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata beliau, a'tani abi atiyatan faqalat Amrah bintu Rawahah la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'man bin Bashir, aku diberi oleh ayahku suatu pemberian. Kata Amrah bintu Rawah, ibunya, istrinya Nu'man, istrinya abinya Nu'man, jadi ibunya Nu'man bin Bashir. Ngomong ke ayahnya, aku enggak ridho pemberian ini. Sampai ayo kita minta persaksian atau minta nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah pemberian ini sudah benar? Ya khair. Bayangkan antum, memberi kepada anak itu disoal dulu. Sudah benarkah pemberian seperti itu? Itu memberi kef kalau tidak memberi. Dilepas begitu saja. Gak diurus, gak di apa. Anak katakan, laisa hadza min sya'nil walid. Layaknya adalah anak jalanan. Atau orang-orang gak tahu siapa yang ngurus anak tersebut. Dalam keadaan, Rasul menyatakan, warrajulu ra'in fi ahli baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang suami itu bertanggung jawab, pemimpin atas keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah akan kepemimpinannya. Sebagaimana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, nafkah itu kewajiban sang suami untuk istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi setelah datang ke Rasulullah SAW? Faqala, kata ayahnya Nu'man, nah ini Bashir, nah, inni a'taitu ibni min amrah ibn Rawahah atiyatan, fa'amaratni an ushidaka ya Rasulullah. Rasulullah, saya ini memberi kepada anakku, anakku hasil dari istriku, yaitu Amrah binti Rawahah, berarti naam, suatu pemberian. Ternyata istriku mengajak aku untuk menjadikan antum ya Rasulullah sebagai saksi dan sebagai pemberi nasihat akan pemberian anak ini kepada anakku. Dalam kata lain, istriku kurang setuju, enggak ridho. Nah, maka Rasulullah SAW langsung bertanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadza?" Kata Rasulullah kepada ayahnya Nu'man, kepada Bashir, "Apakah engkau memberi kepada seluruh anakmu seperti ini?" Kata Bashir, kata Nu'man, qalah la, tidak ya Rasulullah. Maka Rasul menyatakan, fattakullah wa'dilu baina auladikum, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan berbuatlah adil engkau terhadap anak-anak kalian. Qala faraja'a faradda atiyatahu. Kemudian Bashir pulang dan mengembalikan dan ditarik pemberiannya kepada Nu'man tadi. Nah, di sini ada faedah yang penting ya ikhwan bagi kita. Nih, yang harus digaris tebeli di sini. Wa fil hadis annadbu ila ta'lif bainal ikhwah wa tarki ma yuqi'u bainahum syahna wa yurithu al-uquq lil aba. Ini. Naam. Dalam hadis ini ada anjuran, ada hasungan untuk terus mentaklif bainal ikhwah, mentaklif di antara saudara-saudara dalam sebuah rumah tangga terkhusus. Naam. Terkhusus di antara rumah tangga, taklif itu maknanya jangan sampai ada pertengkaran dan cekcok dan perselisihan antara anak satu dengan yang lain dengan sebab perbuatan orang tua. Ini syahidnya. Jangan sampai ada percekcokan, perselisihan, pertengkaran anak-anak itu dengan sebab perbuatan orang tuanya. Dengan ketidakadilan dan kekeliruan dalam mendidik. Yang kedua, yang berikutnya, juga hendaklah meninggalkan sesuatu perkara dan masalah di antara mereka yang akan menimbulkan syahna. Dendam antara satu dengan yang lain, permusuhan, kebencian, dan yang semisalnya. Jangan sampai Ini tugas orang tua. Ingat, ini tugas orang tua. Dan yang ketiga, di mana perbuatan orang tua yang seperti itu, yang tidak adanya taklif kepada anak, antar anak, yang dia tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kedendaman satu dengan yang lain, permusuhan satu dengan yang di antara anak, itu akan melahirkan uquq, durhaka kepada orang tua. Itu dampak buruknya. Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan ketika orang tua tidak peduli kepada anaknya, orang tua tidak perhatian kepada anaknya, orang tua tidak mendidik anaknya, orang tua berselisih kedua belah pihak ayah ibunya, orang tua tidak adil kepada anaknya, orang tua tidak mau menta'lif kulub mereka, kolbu-kolbu mereka, kemudian terjadi durhaka pada orang tua, siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tuanya. Jangan sampai anak kepingin jadi punya anak soleh atau solihah. Ya Allah, anak kepingin punya anak soleh atau solihah. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, berikan aku anak soleh dan solihah. Ya Allah, ya Rabb, kepingin. Ya Allah, karena pentingnya manfaatnya ini, itu, ini. Ya Allah, berikan. Tapi tidak perhatian kepada pendidikan anaknya. Tapi tidak memberikan contoh kepada anaknya yang baik. Tapi tidak mendidik anaknya. Gak peduli, gak perhatian. Sama dengan ya Allah, aku kepingin rezeki ya Allah yang banyak ya Allah. Gak mau kerja. Rezeki apa? Nah. Rezeki apa yang mau diinginkan? Gak mau kerja. Minta kepada Allah. Tapi gak mau kerja. Ya syahadah. Jangankan syar'i, akal sehat akan menolak yang seperti ini. Apalagi syariat. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Memang betul apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innama ja'al fasadul abna aktsaruhum min kibalil abba. Kerusakan anak ini mayoritas dengan sebab orang tua. Terjadinya kerusakan, kehancuran anak itu mayoritas sebab orang tua yang tidak perhatian, yang tidak mendidik dengan baik, yang kurang mengayomi, kurang menyayangi, kurang ta'awun dengan madrasah, pihak madrasah atau ma'had. Kholal dalam segala urusan pendidikannya, ini yang menjadi penyebab kerusakan anak. Dan dia akan rugi dobel. Dirinya sendiri rugi, anaknya dalam kerugian juga. Namun sebaliknya ketika menjadi diberi oleh Allah rezeki anak yang soleh atau soleha, anaknya mulia, anaknya beruntung, anaknya bahagia, orang tuanya pun juga kedapatan kebahagiaan dan kemuliaan keberuntungan tadi. Ini masih dua masalah. Yang ini penentu terhadap anak, yaitu dua komponen tadi. Mudarrisin dan aba, mudarrisat dan ummahat, untuk terus menjalin hubungan dan terus saling mendukung program mahat dan madrasah yang ada. Dan selalu menanyakan anaknya, bagaimana anaknya, bagaimana anaknya. Apa yang salah, apa yang keliru, apa yang kurang. Jangan tanya, anak saya kebaikannya apa saja, jangan tanya itu. Keutamanya apa saja, kemuliaan apa saja, keberhasilan apa saja, jangan tanya itu. Tanya apa kekurangannya dan kesalahannya dan kekeliruannya apa, untuk dibenahi bareng-bareng. Dan ma'had atau madrasah tidak membuat peraturan kecuali sudah melalui sekian proses maksimal demi kemaslahatan abna'una wa banatuna. Ingat itu. Sehingga orang tua adanya hanya mendukung usul-usul yang baik dan mendukung usul yang baik dan mendukung terus itu yang terus dilakukan oleh orang tua ketika menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan berilmu. Ini dua komponen. Sekarang komponen yang ketiga, nanti akan dijelaskan semua tentunya. Daurah kita ini biiznillah anak. Anak sekarang, aulad, banat. Intabihu antum. Hati-hati kalian wahai anak-anak. Ketika dua komponen yang pertama, mudarrisin, mudarrisat, musyrifin, musyrifat, dengan aba dan umatnya itu bertaawun dengan baik, terjalin dengan baik, masya Allah, betul-betul hubungannya bagus dan terus berkoordinasi, namun anak-anak, antum aulad, tidak mau menuruti dan mengikuti anjuran, nasihat, arahan dari kedua komponen ini, na'udzubillah min dzalik. Yang namanya durhaka pada orang tua itu dosa besar. Dan durhaka pada orang tua bukan hanya tidak nuruti perintah orang tua. Di perintah ini gak mau, perintah itu gak mau. Bukan hanya itu. Dan bukan hanya membentak orang tua. Itu na'am. Bentuk durhaka pada orang tua adalah tidak mau diperintah yang baik, bangkang, dan membentak orang tua itu na'am, bagian dari bentuk uqul walidain. Sampai Allah katakan wala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan ma'rufa qawlan karima. Kata Allah, jangan kau wahai anak menyatakan us kepada orang tua. Us itu wajib dilarang secara syar'i, dan menghardik dan membentaknya ucapkan dengan ucapan yang karim, kata Allah, yang mulia, yang sejuk, yang lemah lembut kepada orang tua kalian. Berarti membentak itu durhaka kepada orang tua. Tapi termasuk durhaka pada orang tua adalah ketika anak dipondokkan atau disekolahkan, kemudian dia tidak mengikuti peraturan ma'had, malas belajar, mengganggu teman-temannya, dan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang merugikan dia, atau maksiat-maksiat yang lain yang dia kerjakan, sehingga dengan itu semua membuat orang tuanya sakit hatinya, menangis, sedih. Wallahi itu termasuk uqul walidain. Perbuatan anak di ma'had atau di madrasah yang tidak senonoh, tidak taat pada mudarrisnya atau mudarrisahnya dalam perkara yang baik, peraturan dilanggar, nakal dengan yang lainnya, mengganggu yang lain, malas, gak mau belajar, dan yang semisalnya, itu termasuk durhaka pada orang tua. Uqul walidain. Sebagaimana seorang anak ketika diperintah yang baik oleh orang tuanya, dia nurut. Naam, itu bagian daripada birrul walidain. Demikian pula dia disuruh oleh mudarisnya, mudarisannya, nurut dalam perkara yang baik. Naam, itu birrul walidain, bagian dari birrul walidain. Dan demikian pula ketika seorang anak ditaruh di madrasah atau ma'had, dia rajin belajar, rajin ibadah kepada Allah, mentaati peraturan ma'had, baik akhlaknya, ta'awunnya tinggi, amar ma'ruf nahi mungkarnya juga jalan dengan benar dan baik, dan segala yang baik-baik dia kerjakan semampunya dalam madrasah atau ma'had tersebut, sehingga orang tuanya senang, sejuk, dan bahagia. Wallahi itu termasuk birrul walidain. Itu termasuk berbakti pada kedua orang tua. Karena anak tadi baik di madrasahnya, baik di ma'hadnya, rajin ibadah, rajin belajar, ta'awun dengan yang lain, akhlaknya baik, mengikuti peraturan ma'had dengan baik dan benar, ikhlas dalam thalabul ilm. Ini semua menyebabkan orang tuanya sejuk, bahagia, senang, tentrem. Itulah birrul walidain. Nah, Coba antum melihat. Ketika sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah SAW izin untuk jihad. Untuk jihad loh, ini suatu perbuatan yang mulia. Zirwatu sinamil Islam. Suatu perbuatan yang sangat mulia, jihad fisabilillah. Datang ke Rasulullah minta izin. Apa kata Rasul? Awalidaka hayyun? Apakah kedua orang tuamu hidup? Bala ya Rasulullah. Fafihima fajahid. Ayo kamu berjihad dengan orang tua kamu. Taati orang tuamu, tolong orang tuamu, bantu orang tuamu, berbakti orang tuamu, terus kebaikan-kebaikan berikan kepada orang tuamu. Di sisi lain juga ada sahabat yang demikian minta untuk jihad, kemudian orang tuanya nangis. Kata Rasulullah, kembali ke orang tuamu. Bikin ketawa seperti kamu bikin nangis keduanya. Mau sahal amru ya ikhwan. Bukan masalah yang remeh. Anak. Ikhwati fiddin. A'azani wa'azakumullah. Naam. Disebutkan. Sekarang kita masuk pada materi kita. Bahwa. Tadi secara kilas. Kita sampaikan. Yaitu keberadaan mudarrisin atau mudarrisat, musyrifin musyrifat, dan sekaligus pengampu atau pengurus ma'had atau madrasah. Urgensinya mereka. Orang tua tadi juga demikian diterangkan secara ringkas. Anak diterangkan secara ringkas. Dan bagaimana tiga komponen ini, ya kan, sehingga terbentuklah materi atau tema judul ketika pendidikan anak, tarbiyatul abna, itu menjadi tanggung jawab bersama. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Sekarang mudarrisin, atau aba, tentunya orang tua, kedua orang tua di sini, punya peran penting. Untuk kelangsungan dan kebaikan anak didik kita. Naam. Salah satu yang wajib diperhatikan oleh mudarris, mudarrisat, dan aba, ummahat adalah memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Memberikan contoh yang baik kepada tulabnya, talibatnya. Artinya apa? Ketika ayah menyuruh sesuatu yang baik kepada anaknya, ketika mudarris atau mudarrisah menyuruh perkara yang baik kepada murid-muridnya, dia pun harus menjalani, mengerjakan, memberikan contoh. Jangan sampai orang tua nyuruh berjamaah, dia sendiri enggak mau berjamaah. Jangan sampai mudarrisnya kepada anaknya nyuruh untuk rajin belajar, dianya enggak rajin belajar, mainan game dan yang semestinya, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai melarang sesuatu yang dilarang secara syar'i maupun akan mengganggu pelajarannya, dia sendiri mudarrisnya dan mudarrisnya berbuat demikian. Dan seterusnya. Ini cacat. Cacat syar'an. Cacat aklan. Antum akan lihat dua cacat ini. Cacat secara syar'i dan cacat secara akal sehat. Apa kata Allah SWT? Kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Kabura maktan. Alangkah besar kebencian Allah. Alangkah besar kebencian Allah. Berarti Allah sangat benci. Nah, kalian berbicara yang kalian tidak kerjakan. Kalian menyuruh, namun kalian tidak mengerjakan. Itu kafuro maktan, besar kebencian Allah kepada model seperti ini. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, na'am. Sampai Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, fahal taliku bil mu'minin hadhil hala az-zamimah. Apakah pantas kondisi seperti ini ada pada orang mukmin? Kondisi yang tercela ini ada pada orang mukmin, pantaskah orang mukmin mempunyai perangai seperti itu, yaitu menyuruh sesuatu tapi dia enggak mau mengerjakan? Berkata sesuatu dan dia enggak mau memberikan contoh, enggak mau mengerjakan, pantas bagi orang mukmin? Kata As-Sa'di rahimahullah, am min akbaril maqti indallah an yakulal abdu ma la yaf'alu. Ataukah termasuk kebencian yang sangat dari Allah ketika seorang hamba mengucapkan, menyuruh, memerintah, namun dia tidak mengerjakan? Nah, oleh karena itu walihada, kata Syekh, yang bagi lil amir bil khairi an yakuna awwalun nas ilaihi mubadaratan. Walin nahi anisyari an yakuna ab'adun nas minhu. Naam. An yakuna ab'adun nas minhu. Oleh karena itu sepantasnya bagi seorang yang amir, seorang yang menyuruh, memerintah, mengajak, menyeru untuk berbuat baik, menjadi orang yang pertama kali mengerjakannya dan bersegera, sebagaimana orang yang melarang dari kejelekan dan keburukan dan dosa dan maksiat adalah menjadi orang pertama kali untuk menjauhinya. Naam. Sehingga Allah katakan di dalam ayat yang lain, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ini. Naam. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Terakhir apa? Afala ta'qilun. Tidakkah engkau memerintah orang lain berbuat baik, sementara engkau lupakan diri kalian? Kamu perintah orang lain berbuat baik, kamu enggak menjalani perbuatan baik tersebut. Kondisinya kalian telah membaca kitab. Afala ta'qilun, kata Allah. Tidakkah kalian berakal? Mana akal kalian? Aina aqlukum, akal kalian kemana? Naam. Ketika kalian memerintah orang-orang untuk beriman kepada Allah dan beramal baik, berbuat baik, berbuat mulia, naam, menjalani apa yang diwajibkan dan sunnah-sunnah yang diterapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalian melupakan diri kalian, meninggalkannya akan yang kalian perintah tersebut, yang kalian anjurkan tersebut, walhal dalam keadaan kalian itu membaca kitab, afala ta'qilun. Nih. Perhatikan. Naam. Wa asmal akal aklan li'annahu ya'kilu bihi ma yanfa'ahu minal khairi. Wa ya'kilu, naam, bihi amma yadhurruhu. Wadhalika anal akla yahuthu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin lima ya'muru bih wa awwala tarikun lima yanha anhu. Sampai Allah katakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Dinamakan akal, ya kan? Dinamakan akal, naam, adalah akal, dia mengikat sesuatu yang bermanfaat dari kebaikan untuk dijalani, untuk dilakukan, dan mengikat sesuatu yang bermudarat bagi dia, yang memudaratkan dia dan mencelakakan dia, untuk ditinggalkan. Makanya antum ingat, kita diperintah oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalian berta'awun di atas al-birri wa taqwa. Apa itu al-bir? Kullu ma'urifa hasanuhu inda syar'i wal-aql. Kalian telah berta'awun di antara kalian alal birri, di atas kebaikan. Al-birru, semua yang diketahui menurut syar'i baiknya dan menurut akal sehat. Menurut akal sehat. Oleh karena itu, khamr, minuman keras yang memabukkan tersebut, kenapa dikatakan khamr? Lima dari yusamalah al-khamra, khamra. Khamr, khumur, penutup jilbab dan yang semisalnya. Li'anna sahibahu atau li'annahu yukhammirul aqlah. Dikatakan khomer itu karena khomer itu minuman keras itu yang memabukkan itu menutupi akal. Sehingga kalau orang sudah na'udzubillah mabuk, peler, itu segala kemaksiatan akan dilakukan na'udzubillah min dzalik. Karena akalnya sudah tertutup. Akalnya sudah tertutup. Nah, ingat kisah Sarah, seorang da'i, na'udzubillah min dzalik, khutbah Jumat loh ini, di daerah Jawa Timur. Khutbah Jumat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teringat jadinya, ceramah ini di depan umat loh. Banyak. Nah, kata da'i ini, si khotib ini, ya bukan ahlu sunnah tentunya. Nah, la tusallil ha'iq illa bihimar. Lantang suaranya, keras gitu. Tidak boleh wanita haid sholat kecuali pakai kerudung. Khimar itu dari ini, khomernya ini. Kan menutupi, kerudung kan menutupi kepala. Lah, khomer itu dikatakan khomer li'annahu yukhimirul akal, karena ketika orang minum minuman keras akan menutupi akalnya, akal buntu sudah, sehingga dikatakan umul khaba'ith, induk kejahatan ya khomer ini. Kalau sudah khomer, sudah perempuan ini semua na'udzubillah min dzalik, membunuh dan yang lainnya sudah na'udzubillah min dzalik, karena akalnya tertutup. Lah kata si dai ini, tidak boleh wanita sholat ketika haid kecuali pakai kerudung. Jadi bapak-bapak, kalau wanita haid itu sholat boleh asal pakai kerudung. Apa? Ini di depan kaum muslimin, Jumat, khutbah Jumat. Hadis itu sahih. La tusallil haid illa bikhimar. Tapi apa demikian pemahamannya? Selesai ada ikhwan yang negur. Ustaz afwan, tadi Ustaz bilang hadis ini la tusallil haid illa bikhimar, tidak boleh seorang haid sholat kecuali dengan kerudung, berarti ketika pakai kerudung boleh. Itu siapa yang memahami demikian? Oh, banyak ulama. Ya siapa? Oh, pokoknya anu. Loh, siapa, di mana? Yang pernah anak pelajari, yang anak pernah belajar dari ustad-ustad anak kami, maksudnya itu ialah kalau wanita sudah haid, dia baligh. Kalau baligh, enggak sah sholatnya kecuali pakai kerudung. Bukan ketika haid boleh sholat pakai kerudung. Oh, fikih luas. Itu jawabannya, fikih luas. Kira-kira jadi apa umat kalau diajari kama hadza? Satu lagi juga demikian, mereka aur-auran sudah. Ini pas Ramadan, kebetulan waktu itu anak di situ. Nah, karena memang 11 rakaat tarawih ikut bersama mereka 11. Habis sholat isya ngadek berdiri. Berdiri khutbah. Kita sholat tidak ada masalah, enggak pakai surban atau kopiah. Kopiahnya dia dibanting di mimbar. Tidak masalah. Malaikat Jibril enggak pakai surban. Wah. Pokoknya sudah anak afwan pulang ngambil bulughul maram. Pas itu, wah ini harus dinasihati. Itu zaman kejadian tahun sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, ngambil bulughul maram tak simpan. Nah, itu. Sudah selesai. Kita lihat orang sudah pada pulang semua, tinggal satu orang takmir sama dia. Ana maju ke depan. Saya sudah tahu kamu tadi pulang ngambil kitab. Betul. Nah, betul, maaf. Iya. Saya sebagai seorang muslim berkewajiban untuk menasihati Bapak. Karena Bapak telah berbicara pembicaraan yang melampaui batas. Dari mana Bapak tahu bahwa Malaikat Jibril tidak pakai surban? Ya kan kelihatan rambutnya. Terus siapa yang menafsirkan tidak pakai surban? Siapa? Dan Bapak bilang tadi bahwasanya itu tidak ada sunnahnya pakai surban. Ayo sebut siapa? Sebut. Harus ilmiah. Mohon maaf, ini dibaca. Apa itu? Bulughul maram. Sudah hatam saya. Katanya, sudah hatam saya. Tidak apa-apa hatam. Tidak apa-apa hatam. Baca. Baca. Fadol. Ayo baca. Nah, disebutkan di situ bahwa Rasul pakai amak. Disunahkan menggunakan amaim. Jamaknya imamah. Amaim. Kata-kata itu yang anak ingat. Kata dia, apa itu amaim? Loh. Bapak kan ustadz, harus tahu apa itu amaim. Nah itu ditulis apa itu? Jamak imamah. Ya, apa imamah? Loh, Bapak sebut apa artinya? Terangkan ke kita apa yang namanya mananya imamah. Lah ya, apa? Itu amaim kan, bukan surban. Loh. Fadol, sunnah apa enggak menggunakan imamah? Ya ini sunnah kalau imamah kan bukan surban. Makanya belajar dulu yang baik. Nah, Bapak nyari hadis, sak dunia hadis cari, enggak ada lafaz pakailah surban, enggak ada. Imamah ini surban maknanya. Itu kan menurut Bapak loh. Masih gitu, menurut Bapak oh memang gini sudah. Nah, kayak gini-gini ya apa coba? Ana kasihan kepada kaum muslimin, umat banyak tarawih. Hari-hari pertama kan banyak. Full itu masjid. Nah itu. Nah, miskin. Miskin. Ikhwati fiddin. A'azanu azakumullah. Ya sudah orang seperti itu gak bisa diajak ngomong. Ya, kirim salam. Yang penting saya nasihati Bapak untuk bertakwa kepada Allah. Bercerita dengan ilmu. Assalamualaikum. Berat. Berat. Nah. Apa kata Allah tadi? Atamuruna sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Nah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Faman amara ghairahu bil khairi wa lam yaf'alhu aw nahahu anil syarri wa lam falam yatrukhu dalla ala adami aklih tuh wajahlih. Barang siapa yang menyuruh untuk berbuat baik pada orang lain dan dia tidak mengerjakan, atau melarang kejelekan kepada orang lain dan dia tidak meninggalkan, menunjukkan tidak ada akalnya dia dan kejahilan dia. Afala ta'qilun, kata Allah. Mana akal inti? Aina agluh? Mana akalnya? Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Yang seperti ini penting untuk bekal para mudarrisin wal aba wal ummahat. Wal mudarrisat, tentunya musrifin musrifat. Untuk membenahi diri sendiri. Takun uswah li abnaikum wa tullabikum. Sehingga engkau menjadi apa? Uswah, contoh terhadap anak-anak kalian, murid-murid kalian. Dan ini jauh lebih mengena dan lebih besar harapannya untuk menjadi anak baik ketika dia mendapati ustadznya atau ustadzahnya, musrifnya, musrifinnya, musrifatnya itu mencontohkan kebaikan dan merintah kebaikan dia jalani, melarang kejelekan dia tinggalkan, untuk menjadi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi anak tersebut untuk diikuti. Inilah pendidikan, ini pendidikan tarbiyah. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Ini penting bagi seorang tua untuk terus menghasung dirinya dan para mudarrisin menghasung dirinya menjadi orang pertama kali yang menjalani apa yang dia bikin peraturan, apa yang dia perintahkan untuk diikuti dan dijalani awalan. Kemudian menjadi orang yang pertama kali meninggalkan, menjauhi segala peraturan yang menyimpang atau satu yang dilarang, atau hal ketika dia melarang orang lain untuk dia menjauh pertama kali. Yang seperti itu jauh lebih mudah untuk diterima oleh tulab dan talibat. Antum terhormat, wibawa. Wibawa. Karena antum tidak sekedar ngomong. Ada bukti lapangan. Sehingga anak pun ketika menuruti antum, itu ada pegangan. Ayo berjamaah. Naam, Ustaz. Langsung, kenapa? Karena dia melihat ustaznya sering berjamaah. Ayo murojaah. Naam, Ustaz. Karena dia melihat semangat mudarrisahnya. Ayo jangan tahu yang lain, karena dia melihat orang yang memberikan contoh. Terus seperti itu lebih mudah diterima bagi anak, dan itulah pendidikan yang betul-betul masya Allah. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan setelah ini insya Allah seperempat jam lagi sesi kedua sampai menjelang zuhur biidznillah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah istirahat seperempat jam biidznillah. Setelah itu kita lanjut lagi. Naam.